Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Di dalam hadis Muslim dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ketika memilih seorang amir untuk memimpin pasukan kecil, maka beliau biasa memberikan wasiat. Wasiat kepada pemimpinnya secara khusus untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan untuk bersikap baik pada pasukannya. Dan kemudian beliau memberikan wasiat secara umum. Apa yang sudah kita baca? Ughzu bismillah. Berperanglah dengan nama Allah. Ini dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Muqayyad atau mutlak? Mutlakan atau muqayyada? Nah, muqayyad. Tidak seluruh orang-orang kafir, walaupun di sini am, tapi khususa. Khususa bimada? Dikhususkan dengan apa? Dengan sekian dalil-dalil lain. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah, kecuali yang terikat perjanjian. Kecuali apa lagi? Kafir dhimmi. Kecuali kafir mu'ahad. Berarti siapa yang diperangi kafir-kafir tadi? Kafir harbi. Barakallahu fikum. Termasuk yang tidak boleh dibunuh dalam perang, dikecualikan anak-anak, perempuan, pendeta-pendeta yang tidak ikut berperang, juga tidak ikut merencanakan dan memimpin peperangan tentunya, maka tidak dibunuh. Qultu, saya katakan, wa kadzalika ad-darari wal aulad, demikian pula anak-anak kecil dan anak turunan. Qauluhu, kita lanjutkan. Lanjutkan wasiat beliau alaihi salatu wassalam, wala taghullu wala taghdiru wala tumassilu. Tiga kalimat. La taghullu, jangan gulul. Gulul itu mencuri pampasan perang sebelum dibagi. Wala taghdiru, jangan ghadar, melanggar perjanjian. Wala tumassilu, jangan mencacati musuh. Kita lihat satu persatu. Al-ghulul, al-akhdu minal ghanimah qabla tawzi'. Mengambil dari pampasan perang sebelum dibagi. Yani min ghairi qismatiha. Mengambil bukan bagiannya. Bukan bagiannya. Wal ghadar naqdul ahdi. Sedangkan ghadar adalah membatalkan perjanjian. Makanya tidak boleh memerangi orang-orang kafir yang terikat perjanjian. Wa tamthil huna. Sedangkan tamthil di sini, at-tashwih bil qatil. Tashwih adalah membuat jelek tampilan jasad musuh. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Ya, kemarin sudah kita terangkan mencacati musuh. Sebab di sini sebutnya tashwih. Tashwih itu membuat syawaha, membuat jelek gambarannya di apa? Di sayat-sayat wajahnya misalnya, dicongkel matanya, dipotong hidungnya, ini tidak boleh. La tumassilu, kata Nabi. Qaqat'i anfihi wa udhunihi, seperti memotong telinganya, hidungnya atau telinganya, wal abath bihi, atau mempermainkan jasadnya, potong kepalanya kemudian dipakai main bola, enggak boleh. Naam. La yajuz. Walaupun kita tahu bahwa itu orang kafir harbi yang membenci Allah dan Rasulnya. Walaupun kita tahu bahwa mereka ini na'udzubillah permusuhannya, jahatnya kepada kaum muslimin. Tetap karena agama ini bukan dengan emosi. Agama ini bukan dengan hawa nafsu. Maka kalau dikatakan jangan, ya jangan. Sudah mati, sudah. Selesai. Tidak ada lagi si fulan kafir tadi. Yang ada adalah jasad makhluk yang Allah ciptakan. jangan dihinakan. Wala khilafa fit tahrimil ghululi wal ghadar. Tidak ada perselisihan tentang haramnya ghulul, merampas, mengambil pampasan perang sebelum dibagi. Tidak ada perselisihan pula dalam masalah ghadar, melanggar janji, tidak boleh. Muttafaq alaihi ajma'a al ulama. Dan juga tidak ada perselisihan tentang karahatul muslah. Enggak ada perselisihan tentang dibencinya, tidak disukainya al-muslah. Ikhwan ibn a'azakumullah, berbeda dengan qisas. Berbeda dengan qisas. Kalau qisas, mau tidak mau harus dilakukan. Orang kafir tadi membunuh kaum muslim, membunuh kaum muslimin dengan menyiksanya, mencongkel matanya, menusuk kemaluannya. Maka ketika ditangkap, dikisos. Diperlakukan dengan sama. Itu namanya kisos. Barakallahu fikum. Maka di sini terdengar kalimat karaha. Berarti apa hukumnya? Haram atau makruh? Ikhwan ibn a'azakumullah, karahahnya, dibencinya, tidak ada persisihan. Tetapi sampai mana? Apakah karahiyatut tahrim atau karahiyatut tanzih? Ini yang ada perbedaan di antara beberapa ulama. Di antaranya ketika menandai hewan ternak dengan memotong punuknya, memotong telinganya, sebagian ulama menyatakan huwa muslah, tidak boleh. Itu termasuk muslah, haram. Tetapi yang lain menyatakan bahwa Nabi pernah mencacati untanya dengan sesuatu untuk memberi tanda bahwa itu untanya. Di punuknya tapi, daging tumbuhnya. Inilah yang kemudian terjadi sedikit perselisihan di kalangan para ulama. Tetapi tidak disukainya mencacati musuh sudah jelas. Qauluhu. Kembali kita lanjutkan ucapan Rasulullah SAW ketika menasehati pasukannya. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalath khisal. Kalau engkau bertemu musuhmu dari kalangan musyrikin, maka ajaklah mereka kepada tiga perkara. Thalathah khilal atau thalathah khisal. Ar-riwayah bi'aw lishyaf. Riwayatnya memang dengan aw. Khilal aw khisal. Dan itu menunjukkan syak rawi. Rawinya ragu-ragu apakah menyebutkan khilal atau khisal. Tetapi keraguan yang seperti ini tidak mengganggu kesahihan hadis. Karena khilal, ya khisal, khisal juga khilal. Tidak ada masalah. Wa huwa min ba'dir ruwah, dan itu dari salah satu rawi-rawi hadisnya. Wa ma'na al-khilal wal khisal wahid, sedangkan makna khilal dan makna khisal satu. Semakna, sehingga tidak ada masalah, walhamdulillah. Kemudian kata Nabi, ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kaffa anhum, yang manapun yang mereka terima dari kamu, dari tawaranmu, maka terimalah dari mereka. Yani mereka mengambil yang manapun dari tiga pilihan tadi, kamu terima. Wa kaffa anhum, dan tahan tangan kamu dari mereka. Tahan tangan maknanya jangan diperangi, jangan dibunuh, jangan diganggu. Qayyadnahu amman yuwattaq bi'ilmihi wa taqyidu bi nasbi ayyatahin ayyatahunna. Kami berikan qaid dari siapa-siapa yang memang terpercaya thiqah ilmunya, masya Allah, yaitu taqyidu bi nasbi ayyatahunna. Diberi qaid, diberi harakat dengan fathah. Dinasabkan ayyatahunna ma'ajabuka. Ala an ya'mala fiha ajabuk. Yakni atas apa yang dikerjakan padanya, berarti mereka menjawab kamu. La ala isqati harfil jar, bukan dengan menggugurkan harfil jar. Nah. Wama zaidah, adapun maknya zaidah. Apa biasanya maksud zaidah? Tidak mempengaruhi dalam i'rab. Wa yakunu taqdirul kalam, maka takdirul kalam adalah fa'ila ayyatahunna atau fa'ila ayyatahunna ajabuka faqbal minhum kama taqulu ajabtuka ila kadha aw fi kadha fayu'adda ila tsani, maka yang pertama mutaaddi kepada yang kedua bi hurufil jar, dengan bantuan huruf jar. Berarti kalimat ajaba mutaaddi bi harfi jar. Ajabuka ila. Naam. Tetapi ilahnya dalam keadaan mahdhuf tidak tersebut. Sebagian masih memberikan pengaruh sehingga membacanya ayyatihinna ma'ajabuka. Sebagian lagi tidak menyebutkannya atau tidak mempengaruhi atau tidak ngaruh karena memang tidak tersebut, sehingga membaca dengan ayyatahunna, seakan-akan dialah ma'mulnya ayya atau ayyata. Qultu fayakunu fi nasib ayyatahunna wajhan. Berarti yang menasabkan ayyata ada dua sisi. Dzakarahuma asy-syarih, disebutkan keduanya oleh asy-syarih, ini al-Qurtubi, di dalam Al-Mufhim fi syarah sahih Muslim oleh Imam Al-Qurtubi. Kata beliau, al-awwal mansub ala al-ishtighal. Pertama, dia mansub karena ishtighal. Wasani ala naz'il khafid. Yang kedua, bisa jadi karena khafidnya hilang. Tidak tersebut. Maka jadi fathah, seakan-akan dialah ma'mulnya secara langsung tanpa ta'addi. Wallahu ta'ala a'lam. Syarahnya kalian ambil dari Al-Fiyah ibn Malik oleh ustaz kalian, barakallahu fikum. Atau dalam syarahnya Awdah Al-Masalik. Qauluhu, kita lanjutkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Qala thumma ad'uhum ila al-islam. Kadza waqa'at ar-riwayah fi jami'i nusakh kitab Muslim. Semua waqa'at, terjadi begitu dalam semua riwayat dan semua salinan-salinan dari kitab sahih Muslim. Dulu enggak ada fotokopi, maka disalin. Kadang-kadang ada kesalahan karena menyalinnya yang salah. Artinya ada yang menyalin keliru, salah tulis misalnya. Tetapi ini kelihatannya bukan kesalahan atau bukan karena salinan. Semua naskah-naskah, semua salinan-salinan oleh para nusakh, kalimatnya thumma ad'uhum ilal islam. Ada kalimat thumma yang membuat iskal. Iya Pak ya. Mungkin kita ketika membaca pertama kali, kenapa summa ya? Ini kan masih merincikan yang tiga. ajaklah kepada yang tiga. Pertama, ajaklah kepada Islam. Kenapa pakai summa? Seakan-akan hadza ghairu hadza. Iya kan? Seakan-akan yang tiga ini bukan ajaklah pada Islam ini. Ajaklah pada yang tiga, selesai. Kemudian ajaklah pada Islam. Berapa jadi? Empat. Entah memang demikian naskahnya. Dalam salinan-salinan seperti itu. Biziadat tsumma. Ada kalimat tsumma. Wasawabu isqatuha. Yang benar bahwa itu tidak ada tsumma di sana. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat selain Muslim. Justru tambahan tsumma ini ada dalam Sahih Muslim. Sebagaimana dalam Musannaf Abi Dawud disebutkan tsumma da'uhum ila al-Islam fa ayyatahunna ma ajabuka faqbal minhum wad'uhum au ud'uhum ila al-Islam, begitu. Walaupun enggak ada. Ajaklah pada tiga perkara, yang manapun mereka terima, maka terimalah dari mereka dan tahanlah tangan kalian. Ajaklah pada Islam. Kemudian ajaklah, begitu. Itu dalam Musannaf Abu Dawud dalam Kitabul Amwal li Abi Ubaid. Lianna dhalika huwa ibtida'ut tafsir tsalatsal khisal. Karena sesungguhnya kalimatum ud'uhum ila al-Islam ini adalah ibtida'ut tafsir tsalatsal khisal. Awal pertama merincikan tiga perkara tadi. Ajaklah pada tiga perkara. Ajaklah pada Islam. Ajaklah untuk bayar jizyah atau kalau tidak mau perangi. Tiga. Baik. Tetapi entah di dalam salinan-salinan ini semuanya ada kalimat tsumma. Tsumma du'uhum ila tahawul ila daril hijrah. Di sini wajar ada tsummanya. Mengapa? Karena masih berkait dengan ajaklah pada Islam, kemudian ajaklah untuk hijrah. Ajaklah pada Islam, kalau mau nerima maka ajaklah untuk hijrah. Tsumma du'uhum ila tahawul ila daril muhajirin. Kemudian ajaklah mereka untuk berpindah ke negeri muhajirin, yakni Madinah yang dimaksud waktu itu. Wa kana hadza fi awwalil amr. Perhatikan, ini adalah di awal pertama sejarah Islam. Waktu wujubil hijrah ilal Madinah. Saat itu diwajibkan hijrah ke Madinah. Ala kulli man dakhala fil Islam. Atas seluruh orang yang masuk Islam wajib hijrah ke Madinah. Hada yadullu ala annal hijrata wajibah ala kulli man amana min ahli Makkah. Ini menunjukkan bahwasanya hijrah saat itu wajib bagi semua yang beriman dari penduduk Mekah ataupun penduduk selain Mekah. Baik, dikatakan kana fi awwalil amr ila akhirih, menunjukkan bahwa sekarang berbeda. Kapan sekarang itu? Setelah Nabi berkata, la hijrata ba'dal fathi. Walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Sehingga kalau ada yang ngajak hijrah ke Lampung, yang ada yang ngajak hijrah ke Aceh misalnya, maka ini mengada-ada. Hati-hati. Ada sesuatu yang salah pada mereka. Dulu ketika mereka bergerilya mengajak ke masjid-masjid, mengajak hijrah ke Lampung, ternyata terjadi di sana fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Yang memproklamirkan negara sendiri maunya begitu. Membuat senjata-senjata, panah-panah beracun dan sebagainya. Yang kemudian ditumpas oleh pasukan tentara pemerintah. Alhamdulillah. Mereka-mereka yang tidak tertipu selamat. Siapa yang nyuruh hijrah ke sana? Wah, hadis menyatakan, ud'uhum ila tahawul ila Lampung. Enggak, hadisnya enggak bilang begitu. Ilal Madinah, ke Madinah. Atau dalam lafaz ila daril muhajirin, ke negerinya muhajirin, yaitu Madinah. Maka di sini dijelaskan dengan kalimat kana hadza fi awalil amr. Ini juga penting. Kasih stabilo. Kasih garis atas. Qauluhu fa in abau an yatahawwalu. Kalau mereka menolak untuk hijrah ke Madinah, annaman aslama walam yujahid walam yuhajir, siapa yang masuk Islam tapi tidak mau hijrah ke Madinah dan tidak mau jihad, enggak mau ikut berperang bersama kaum muslimin, la yu'ta minal khumsi, mereka tidak diberi khums dari ghanimah. Al-khums adalah yang 1/5 dari pampasan perang. Disebutkan dalam surat Al-Anfal. Annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu walir rasuli walidil qurba ila akhirih. Apa yang kalian dapatkan dari pampasan perang, maka 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, untuk fuqara wal masakin ila akhirih. Nah, mereka yang tidak mau hijrah tidak dianggap, tidak mendapatkan khumus tadi. Wala minal fai'i syai', tidak pula mendapatkan dari fai' syai' sedikit pun. Wa qad akhadha Syafi'i bil hadisi fil a'rabi. Intahal waqt. Waktunya sudah habis, sayang sekali. Naktafi bihadal qadar barakallahu fikum. InsyaAllah nuwasil fi darsil ati biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.